الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al maut. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa zada fihi At-Tabrani wa qul huwallahu ahad. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca ayatul kursi, membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubatin, di setiap akhir salat maktubah, salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka tidak ada yang bisa menolaknya masuk ke dalam jannah, illal maut, kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian di dalam riwayat At-Tabrani ada tambahan wa qul wallahu ahad, dengan membaca surat Al-Ikhlas. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadzal haditsu fihi idafah aidan lil adzkari, hadis ini pun berkaitan juga dengan zikir-zikir, allati tuqalu ba'da shalawat, yang zikir-zikir itu diucapkan setelah seseorang menunaikan salat fardu yang lima waktu. Wa huwa qira'atu ayati kursi, yaitu seseorang membaca ayat kursi setelah salat. Wa qara'a surah, ya. Wa qira'atu suratil ikhlas, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Wa ja'a fi ahadits akhar, dan kemudian diterangkan di dalam hadis yang lain, qira'ah al-mu'awidzatain, membaca juga al-mu'awidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dzalika lima tastamilu 'alaihi ayat al-kursi wa suratul ikhlas wal mu'awidzata al-mu'awidzatani minal ma'anil 'azimah, ya. Yang demikian itu karena kandungan di dalam ayat kursi, kemudian juga surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Mu'awidzatan, dan dua surah yang mengandung isti'adzah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ya. Dalam makna-maknanya mengandung keagungan. Ayatul kursi hiya a'zam, ayat kursi adalah ayat yang paling agung, ya. Dari ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran, yang paling agung adalah ayat kursi. Sedangkan surah, dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yang paling menjadi rujukan yaitu Al-Fatihah. Hiya a'zamu ayah fi kitabillahi azza wa jal. Dia adalah seagung-agungnya ayat di dalam Al-Quran. Wa suratul ikhlas, sedangkan surat al-ikhlas ta'dilu thuluthul Qur'an. Ya, sedangkan surat al-ikhlas qul huwallahu ahad adalah surah yang senilai ya, sepertiga Al-Qur'an. Ya. Sumiyat ayatul kursi. Ya. Disebut dengan ayat kursi li'anna fiha, karena di dalam ayat atau satu ayat tersebut zakalur kursi, yaitu ada penyebutan kursi. Ya. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ya, ada penyebutan kursi di situ. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Surat Al-Baqarah 255. Wa huwa ghairul 'ars, dan itu bukan 'ars. Wal 'ars a'dham, sedangkan 'ars adalah lebih besar. Ya, minal kursi, dari kursi. Bal huwa a'dhamul makhluqat, bahkan 'ars adalah seagung-agungnya makhluk. Tsumma yalihul kursi, kemudian diringi dengan al-kursi itu. Qala wa hadzal ayatu sarat a'dham, maka ayat kursi ini menjadi ayat yang paling agung. Ayatu fi kitabillah, ya, merupakan ayat yang paling agung, ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, lima tastamilu alaih, yang meliputi semua ayat-ayat lainnya. Li'annallaha, sesungguhnya Allah jama'a fiha bainan nafi wal isbat fi asma'ihi wa sifatihi. Karena di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalamnya antara an-nafyu wal isbat, adanya penafian dan adanya penetapan. Ya, fi asma'ihi wa sifatihi, di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Penafiannya di mana? Di dalam ayat kursi. Ya. Misalnya di dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Itu merupakan bentuk penafian. Meniadakan sifat ngantuk, menafikan sifat tidur. Ya. Dulu pernah ada penulis, ketika seorang artis meninggal, ya. Seorang artis meninggal, siapa itu yang dari Bandung? Nike Ardila ya? Iya, Nike Ardila. Iya, Pak Novi, Nike Ardila. Pak Novi waktu itu masih muda. Nah, terus ada penulisnya menulis bahwasanya tidurlah engkau bersama Allah, begitu kan. Nah, langsung dibantah habis. Allah tidak tidur. Nah, dengan ayat kursi ini. Maksudnya Niki Ardila itu ya tidurlah bersama Allah, tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Orang Solo bilang apa? Allah boten sare. Nah, jadi itu diantara yang dinafikan. Kemudian diisbatkan ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu juga terus aliyil azim, itu juga penetapan, itu adalah isbat, penetapan ya. Di dalam nama-nama Allah dan di dalam sifat-sifatnya. Sering saya sampaikan, nama Allah itu pasti memiliki sifat sesuai dengan namanya. Ya. Nama Allah misalnya Ar-Rahman, maka sifatnya rahmah. Ar-Rahman artinya maha penyayang, maka sifatnya Allah rahmah, penyayang. Ya. Itu nama Allah selalu menggambarkan sifatnya. Beda dengan manusia. Ya, manusia mungkin namanya Rahman, tapi dia tidak penyayang. Mungkin dia bengis, mungkin dia ya, tidak punya perikemanusiaan. Jadi namanya, nama manusia belum tentu menggambarkan kepada sifat penyayang. Namanya Sugiharto misalnya. Suharto misalnya. Bisa jadi dia miskin, ya kan? Harto, ya harta yang baik misalnya. Atau Sugiharto, ya, kaya dengan harta. Tapi bisa jadi, ya, nama itu tidak menggambarkan sifatnya. Bisa jadi dia miskin. Berbeda dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya namanya Al-Karim, ya. Al-Karim, Allah itu Karim, maka Allah memang memiliki sifat pemurah, ya. Sifat yang sangat maha pemurah. Itu perbedaan antara nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama makhluknya. Qala fa'athbata li nafsih, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu untuk dirinya sendiri. Fiha sifatul kamal, yang di dalamnya mengandung sifat-sifat yang sempurna. Wa nafi wa nafa'an nafsihi fiha sifatun naqsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk dirinya sifat-sifat yang an-naqs. Naqs itu sifat-sifat yang kurang, yang tidak sempurna, yang ada cacat celaknya. Allah menafikan sifat-sifat itu. Ya, seperti tadi, ngantuk, tidur, itu bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinafikan sifat itu. Ya. Ditiadakan. Wa man qara'aha fil lailatin 'inda naum. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika ia akan tidur, fa innahu la yazalu alaihi minallahi hafidun, maka ia akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqarrabuhu syaitan hatta yusbih. Kemudian setan pun tidak akan bisa mendekati orang yang membaca ayat kursi ketika ia sebelum tidur. Ya, sampai subuh datang, sampai waktu subuh datang, sampai orang itu bangun. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa idza qara'a, dan apabila seseorang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, setelah ia menunaikan salat, ia membaca ayat kursi setelah ia menyelesaikan salatnya, fa innahu la yamna'hu ya min dukhulil jannah, maka ia tidak akan tertolak masuk ke dalam surga illal maut, kecuali kematian. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya li'annal jannata, karena sungguhnya surga itu innama takunu ba'dal maut, akan bisa dicapai oleh seseorang dengan orang itu meninggal dunia. Paham ya? Maksudnya tidaklah ia masuk surga kecuali dengan kematian. Artinya seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dengan apa? Orang itu meninggal dunia dulu, ya. Tidak mungkin orang itu masih hidup terus di, ya. Jadi meninggal dunia dulu, kemudian masuk ke alam akhirat, artinya masuk dikuburkan. Dikuburkan itu artinya masuk ke dalam alam barzah, alam akhirat, dan nanti di alam akhirat dia masuk ke dalam surga. Maka tidaklah seseorang itu masuk ke dalam jannah kecuali kematian, kecuali setelah ia meninggal dunia, maksudnya begitu. Wala wali annal jannata innama hiya waddaril akhir, daril akhirah. Karena sesungguhnya surga itu adalah huwa fid daril akhirah, adalah kampung akhirat. Wala yusaru ilaiha, dan tidaklah seseorang akan bisa mencapai alam akhirat illa ba'dal maut, kecuali orang itu telah meninggal dunia. Amat dunia, adapun alam dunia, falaisa fihal jannah, adapun alam dunia itu bukan surga. Ya, bukan surga. Meskipun orang-orang Timur Tengah kalau datang ke Indonesia, wah, itu akan mengatakan bila dukum jannah. Ya, kenapa? Karena orang-orang Timur Tengah yang dilihat hanya pasir, padang pasir, ya, tidak melihat apa-apa. Datang ke sini, Masya Allah. Datang ke Dieng, Masya Allah, lihat gunung. Maka dia, mereka mengatakan, bila dukum jannah, negeri kamu itu surga. Ngapain kamu ke sini? artinya datang ke Timur Tengah, apa yang kamu datang ke sini? Bila dukum jannah, negeri kamu itu surga. Iya, tapi enggak ada ulama. Belajar. Ini datang ke sana untuk belajar, bukan untuk menikmati pemandangan. Kalau untuk menikmati pemandangan, ya datang aja ke Dieng, datang ke Tawangmangu, meskipun Tawangmangu sekarang kelihatannya udah panas juga. Qala fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini masru'iyatu qiraati ayati kursi, disyariatkannya membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, setelah seseorang menunaikan salat. Wa kadzalika masru'iyati qira'ah suratil ikhlas, demikian juga disyariatkannya membaca surah al-ikhlas. Li'annahu ta'dilu thulutsul Qur'an, karena surat al-ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an. Kenapa disebut sepertiga Al-Qur'an? Nanti ada penjelasannya insyaallah. Wa lima tastamil 'alaihi min sifatillahi 'azza wajal, maka meliputi pula sifat-sifat Allah di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah 'azza wajal. Apa itu? Misalnya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga menggambarkan bahwasanya tidak ada yang setara dengan Allah. Seorang pun tidak ada, satu makhluk pun tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah tidak memiliki anak. Qul huwallahu ahad. Allah adalah yang maha tunggal. Itu juga nama sekaligus sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, maka banyak keutamaannya. Qala faqad istaghrab minhu ba'dun nas. Hadza, bahkan pernah kejadian ada orang yang merasa aneh. Sebahagian orang merasa aneh ketika ada orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Wa dzakaruhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada para sahabat, ada sebagian sahabat merasa aneh, ada orang yang jadi imam menjadi imam salat di setiap di dalam rakaat pertama dan keduanya selalu membaca surat Al-Ikhlas selain surat yang lainnya. Ya, jadi setelah Al-Fatihah dia baca surat Al-Ikhlas kemudian baca surat yang lainnya. Rakaat yang keduanya juga demikian, setelah Al-Fatihah dia baca surat Al-Ikhlas lagi kemudian baca yang lainnya. Faqala Nabi, kemudian yang demikian itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan is'aluhu, tanyakan kepada dia. Kenapa? Lima yaf'alu hadza. Tanyakan kepada orang itu, mengapa ia mengerjakan seperti itu? Mengerjakan baca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat pertama dan keduanya. Kenapa ia membaca demikian? Falamma sa'aluhu, ketika para sahabat menanyakan kepada orang tersebut, qala, maka orang tersebut menjawab, inni uhibbu, sungguh saya ini menyukai, sungguh saya ini mencintai, an aqra'aha, ya, saya senang dengan membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu, beritakan kepada dia, kabarkan kepada dia, beritahu kepada orang yang selalu baca surat Al-Ikhlas itu, beritahu annallaha yuhibbuhu, sesungguhnya Allah mencintainya. Ya, sesungguhnya Allah mencintainya. Atau di dalam riwayat hadis yang lain, ketika orang ini ditanya, kenapa kamu selalu baca surat Al-Ikhlas di dalam ayat, di dalam rakaat salatnya? Orang ini menjawab, karena saya suka dengan sifat-sifat yang ada di dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Sifat apa? Nama sifat sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat qul huwallahu ahad, Allah itu maha tunggal. Maka orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas karena kecintaan dia dengan kandungan surah Al-Ikhlas itu yang menjadikan ya datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fahiyya suratu azimatun. Fahiyya suratun azimatun. Maka Al-Ikhlas itu adalah surah yang sangat agung. Waqad akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkannya. Annaha ta'dilu thulutsul Qur'an, karena ia adalah ya, surah Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Qur'an. Wal hikmatu, maka hikmahnya fi dzalika, maka hikmah dikatakan sepertiga Al-Qur'an kama dzakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa allafa kitaban fi tafsiri suratil Ikhlas. Maka ia kemudian menulis satu kitab yang berisi tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Wa yusamma jawabu ahlul ilm, maka kemudian ia menyebutkan jawaban para ulama wal iman, para ulama ahlul ilm dan iman, ya para ulama, fi anna qul huwallahu ahad, sesungguhnya di dalam surah Al-Ikhlas, surah qul huwallahu ahad itu ta'dilu thulutsul Qur'an yang merupakan senilai sepertiga Al-Qur'an. Qala Syekhul Islam, maka kata Syekhul Islam, li'anna al-Qur'an salah satu aqsam. Karena Al-Qur'an itu terdiri dari tiga bagian. Ya, Al-Qur'an itu terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama, qismu fit tauhid. Di dalam Al-Qur'an ada bagian tentang tauhid. Yang kedua, bagian kedua, wa qismu fil akhbaril madiyah wal mustaqbalah. Ya, di dalam Al-Qur'an ada berita-berita tentang ya, orang-orang yang telah berlalu dan orang-orang yang akan datang. Ya. Jadi yang pertama di dalam Al-Quran ada kandungan tauhid. Yang kedua ada kisah-kisah orang yang sebelumnya, kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, dan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, yaitu masalah kiamat, surga, neraka itu. Artinya mustaqbalah yang akan datang. Yang ketiga, waqismu fil ahkamis syar'iyyah al-halal wal haram. Di dalam Al-Qur'an ada bagian yang ketiga, yaitu tentang hukum-hukum syariat, tentang halal dan haramnya. Nah, fa suratul ikhlas takhallasat lil qismil awwal wa huwa at-tauhid. Maka surah Al-Ikhlas itu berbicara tentang tauhid. Surah Al-Ikhlas itu mengandung apa? Tauhid, berarti satu bagian dari Al-Quran itu. Kan Al-Quran terbagi tiga bagian. Ya, bagian pertama tauhid. Nah ini berarti surat Al-Ikhlas itu berarti sudah sepertiga tuh. Bagian yang kedua, dua pertiganya ada kisah-kisah yang akan datang dan yang telah lalu. Yang ketiga, hukum-hukum syariat. Nah, jadi para ulama membagi Al-Quran itu tiga bagian. Nah, surah Al-Ikhlas itu ada di pada bagian pertama. Sehingga dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Qala fa lidzalika sarat ta'dilu thulutsul Qur'an, maka surah Al-Ikhlas itu menjadi sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Wal mu'awwidzatani. Ya. Dan surah Al-Mu'awidzatan yang mengandung isti'adzah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, lima fiha min taharruzi minas sihri was-suhara wa taharruzi minas syaitan wal wasawis min wasawisuh was-syurur. Ya, sedangkan Al-Mu'awidzatan yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu adalah surah yang mengandung di dalamnya at-taharruz. At-taharruz itu penjagaan. At-taharruz itu artinya pemeliharaan. Jadi seseorang yang membaca muawidzatain ini, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq, artinya dia meminta penjagaan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-isti'adzah, memohon perlindungan, memohon penjagaan, memohon pemeliharaan. Pemeliharaan dari siapa? Penjagaan dari apa? Minas sihir, dari sihir. Jadi orang yang di dalam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menuntunkan kepada kita, kalau kita tidak ingin kena sihir, tidak ingin kena guna-guna, tidak ingin kena ilmu pelet, ya, tapi tetap bisa melet. Gitu. Ya, tidak ingin kena jin, gitu. Nah, disarankan setiap sholat membaca ayat kursi, al-ikhlas, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu di setiap sholat. Kecuali sholat maghrib dan sholat subuh, masing-masing dibaca 3 kali. Al-ikhlasnya 3 kali, kul a'udzu birabbil falaqnya 3 kali, an-nasnya, kul a'udzu birabbin nasnya 3 kali. Setelah membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.